Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara ciri-ciri wanita salihah, wanita ahlul jannah, adalah seorang wanita yang senantiasa melakukan hal-hal yang dicintai dan disenangi oleh suaminya, dengan catatan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala bentuk hal-hal yang disenangi oleh suaminya, dia berusaha melakukannya selama dalam batas kemampuannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, disahihkan Al-Albani rahimahullah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, ayyun nasi khairun, ayyun nisa'i khairun, siapakah wanita yang terbaik, siapakah istri yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjawab, alladhi tasurruhu idza nadhara, yang menjadikan suaminya gembira ketika memandangnya, yakni melihat kepada istrinya. Disebabkan karena istri menampakkan wajah yang ceria, yang berseri, dengan pergaulan yang baik. Wa tuti'uhu idza amara, dan menaatinya ketika suami memerintahkan, memerintahkan dalam hal-hal yang tidak ada unsur kemaksiatan, dan dalam batas kemampuan istrinya tersebut. Wala tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Wala tukhalifuhu, dan tidak menyelisihi suaminya, fima yakrah, dalam hal-hal yang dibenci oleh suaminya. Fi nafsiha, terhadap diri suami, diri istri tersebut. Yani ketika suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan, maka dia berusaha memenuhi permintaan istrinya tersebut, dan bahkan termasuk di antara dosa besar apabila suaminya mengajaknya lalu tanpa udzur dia menolak, dan dia menyelisihi apa yang menjadi kehendak suami, maka menyebabkan dia mendapatkan laknat dari para malaikat. Dalam sebuah hadis yang diperintahkan, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk mendatangi ranjangnya, lalu kemudian istrinya tersebut enggan, yang menyebabkan suami marah kepadanya semalaman, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Dalam riwayat yang lain, hatta yardha anha, hingga suami meridai istrinya tersebut. Diterangkan oleh An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, hadza dalilun ala tahrim imtina'iha, hadza dalilun ala tahrim imtina'iha min firashih lighairi udhrin syar'i, walaysa al-haydhu bi'udhrin fil imtina', لأن له حقا في الاستمتاع بما فوق الإزار. Kata An-Nawawi rahimahullah, hadis ini merupakan dalil diharamkannya seorang istri mencegah diri untuk mendatangi ranjang suaminya tanpa uzur yang syar'i, bahkan meskipun ketika istri mengalami haid, itu bukan udzur. Ketika istri dalam keadaan haid, kemudian suami memanggilnya untuk mendatangi ranjangnya, maka tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk mencegah diri dan menyelisihi suaminya. Sebab meskipun seorang istri dalam keadaan haid, diperbolehkan bagi seorang suami untuk bersenang-senang dengannya. Kata Nabi SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah, kalian boleh melakukan apa saja terhadap istri kalian kecuali satu yang tidak diperbolehkan, an-nikah, yani melakukan hubungan. Maka ini menerangkan kepada kita sekalian bahwa seorang istri tidak diperbolehkan menyelisihi apa yang menjadi kehendak suami. Ketika suami tersebut menghendaki hal itu kepada dirinya, wala tukhalifuhu fima yakrah fi nafsiha, istri tersebut tidak menyelisihi suami dalam hal-hal yang dibenci oleh suami. Apakah tentang dirinya, yakni hal-hal yang tidak disenangi, apakah dari kebiasaan seorang istri, maka ditinggalkan oleh istri tersebut dengan tujuan untuk menyenangkan suaminya. Wa malihi, dan dalam hal harta suaminya, dia tidak menyelisihi suaminya dalam memanfaatkan harta suaminya tersebut. Apabila suami telah memberikan nafkah yang layak kepada istrinya, kepada anaknya, tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk mengambil harta suaminya tanpa keridhaannya, terkecuali apabila suami mencegah apa yang menjadi hak istri dari nafkah, tidak memberikan nafkah yang selayaknya, maka diperbolehkan seorang istri untuk mengambil harta suaminya meskipun tanpa sepengetahuan suaminya, sesuai kadar yang ma'ruf dari kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun apabila suami telah memberikan yang secukupnya, lalu kemudian dia membelanjakan harta suaminya dalam hal-hal yang tidak diridhai suaminya, atau bahkan dalam perkara kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan bagi seorang istri untuk melakukan hal tersebut. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan tentang sifat seorang wanita salihah adalah wanita yang senantiasa berusaha menyenangkan suaminya dalam hal-hal yang dia mampu. Dalam hal penampilan secara fisik, demikian pula dalam hal bermuamalah, akhlak, adab, tutur kata, dan yang semisalnya. Para ulama disebutkan oleh Al-Mulla Al-Qari ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wa in ijtama'atis surah was-siratu fahiya sururun ala surur wa nurun ala nur. Apabila terkumpul pada diri seorang istri as-surah was-sirah, as-surah yaitu penampilan, dia berusaha menampakkan penampilan yang terbaik di hadapan istrinya, di hadapan suaminya. Suami datang, dia menampilkan sesuatu yang menyenangkan suaminya. Dalam keadaan dia bersiap dengan memakai wangi-wangian misalnya, dengan merapikan dirinya, rambutnya, demikian pula wajahnya dan seterusnya, agar suaminya senang kepadanya. Demikian pula dalam hal adab, akhlak. Apabila kedua hal ini berkumpul, as-surah was-sirah, kata beliau, ini adalah kegembiraan di atas kegembiraan dan cahaya di atas cahaya. Disebabkan karena dia berhasil menyenangkan suaminya, memberi khidmah kepada suaminya dalam batas kemampuannya. Sebab seorang istri yang senantiasa melakukan hal-hal yang menyenangkan suaminya, bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menyebabkan dia menjadi seorang istri yang salihah dan menjadi sebab dia masuk ke dalam al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i, disahihkan Al-Albani rahimahullah dari Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu, bahwa bibi beliau, bibi Al-Husain bin Mihsan, suatu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena satu kebutuhan. Setelah selesai kebutuhannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah engkau memiliki suami? Wanita ini menjawab, "Iya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anti lahu?" Bagaimanakah kedudukanmu terhadap suamimu? Qalat, wanita ini menjawab, "Ma aluhu illa ma ajaztu anhu." Aku senantiasa tidak kurang dalam memberikan pelayanan kepadanya, kecuali dalam hal yang aku lemah, tidak mampu melakukannya. Menunjukkan khidmah yang luar biasa. Dia berusaha melayani suaminya, kecuali yang dia tidak mampu melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah kedudukan kamu dari suamimu, karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Diterangkan oleh Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, ay huwa sababun lidukhulikil jannah biridahu anki wa sababun lidukhulikin nar bisukhtihi alayki fa ahsini ishratahu wa la tukhalifi amrahu fima laysa bima'siyah. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu, yaitu sebab engkau masuk ke dalam al-jannah ketika suamimu ridha dan senang kepadamu, dan menjadi sebab engkau masuk ke dalam neraka ketika suamimu murka kepadamu. Sehingga perbaikilah hubungan dan pergaulanmu dengan suamimu, dan jangan sekali-kali engkau menyelisihi apa yang dia perintahkan selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini ma'asyara al-muslimin wal-muslimat rahimakumullah, menerangkan tentang sifat seorang wanita salihah. Dia berkorban untuk menyenangkan suaminya, melakukan hal-hal yang diridhai oleh suaminya, yang menunjukkan betapa besarnya hak suami yang harus dikerjakan dan ditunaikan oleh seorang istri. Apabila dia menunaikannya sesuai dengan kemampuannya, maka dia akan meraih kemuliaan, meraih al-jannah. Nah, oleh karena itu, ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang istri harus berkorban dengan sekuat kemampuannya, karena ketika dia telah berstatus sebagai istri terhadap suaminya, maka suami itu ibaratnya seperti tuannya dan dia seperti budak, di mana dia harus berkhidmah dan memberi pelayanan. Namun bukan berarti ketika kedudukan istri seperti budak di hadapan tuannya, bukan berarti kemudian suami berbuat semena-mena, melakukan perbuatan zalim terhadap istrinya, melakukan hal-hal yang atau memerintahkan hal yang di luar batas kemampuan istri. Masing-masing ada hak, masing-masing ada kewajiban. Namun hak seorang suami dalam kehidupan rumah tangga itu sangat besar sekali. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alayha." Kalau seandainya diperbolehkan aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena betapa besar hak suami yang harus ditunaikan oleh seorang wanita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dan An-Nasai dalam Al-Kubra, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki, dia datang membawa anak putrinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengeluhkan tentang putrinya ini. Dia mengatakan kepada Rasulullah, Inna ibnati hadhihi abad an tatazawwaj. Sesungguhnya anak putriku ini enggan untuk menikah. Yani ayahnya sudah menyuruh dia menikah, tapi anak putrinya enggan. Enggan untuk menikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak putrinya ini, "Ati'i abak." Taati. Apa kata ayahmu? Wanita ini, anak putri dari lelaki ini mengatakan, "La. Hatta tukhbirani ma haqquz zawji 'ala zawjati." Tidak, yakni saya tidak akan taat kepada perintah ayahku untuk menikah hingga engkau mengabarkan kepadaku apa hak seorang suami yang harus dikerjakan oleh seorang istri. Apa hak suami yang menjadi kewajiban istri untuk menunaikannya. Faraddadat 'alaihi maqalataha. Ketika diperintahkan lagi, kamu taati, apa kata ayahmu? Kata wanita ini, beritakan kepadaku apa hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan haqquz zauji ala zaujatihi allau kana bihi qurhatun fala hasadha aw ibtadara min kharahu sadidan aw daman thumma la hasadhu ma addat haqqahu. Haknya seorang suami yang harus ditunaikan oleh istri, bahwa kalau seandainya ada nanah yang keluar dari tubuh suaminya, lalu kemudian istri tersebut menjilat nanah itu untuk membersihkannya, dibersihkan dengan lidahnya, atau kalau seandainya dari kedua lubang hidung suaminya mengeluarkan nanah atau mengeluarkan darah, lalu kemudian istri tersebut membersihkannya dengan cara menjilatnya, ma addat haqqahu, maka istri belum sempurna dalam menunaikan hak suaminya. Luar biasa. Nampaknya belum ada istri yang seperti ini. Keluar darah, keluar nanah, dijilat, dibersihkan. Itu istri belum menunaikan hak suami. Mendengarkan itu, apa kata wanita ini? Walladzi ba'athaka bil haqq la atazawwaju abadan. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak akan menikah selama-lamanya. Dia melihat begitu besarnya hak seorang lelaki yang harus dijalankan, yang harus dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Besar sekali. Saya tidak akan menikah selama-lamanya. Bukannya semakin sadar, semakin tidak mau menikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tunkihuhunna illa biidznihinna." Jangan kalian menikahkan anak-anak putri kalian kecuali dengan izin-izin dari mereka. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, menerangkan kepada kita begitu besarnya hak suami, sehingga seorang istri harus memahami bahwa untuk menjadi seorang wanita yang salihah, maka dia harus taat kepada Allah dan menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, agar dia menjadi istri yang salihah. Apabila dia mampu memenuhi hal ini, dan itu memang merupakan hal yang berat, namun jika dia melakukannya sesuai dengan kemampuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dan ridha kepadanya, dan dia akan menjadi seorang wanita salihah yang akan menjadi ahli jannah. Saya kira sampai di sini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, yang bisa kami jelaskan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. لله رب العالمين.